口玉的半天目takkan sanggup aku tanpamu bahagiamu itu bahagiaku dan setiap akhir matamu itulah juga kesedihanku aku cinta mati padamu jangan pernah meragukanku terlalu dalam cintaku ini mungkin aku bisa mati bila harus kehilangan dirimu bukan untuk sembarang hati aku katakan ini sungguh aku cinta kamu bukan untuk sembarang hati hingga nafas berhenti aku rela berlelah untukmu aku cinta mati padamu jangan pernah meragukanku terlalu dalam cintaku ini mungkin aku bisa mati bila harus kehilangan dirimu bukan untuk sembarang hati aku katakan ini sungguh aku cinta kamu bukan untuk sembarang hati hingga nafas berhenti aku rela berlelah untukmu Aku